بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bermajlis kembali dan lanjutkan pembacaan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, di mana kita sudah sampai pada bab tentang bayan Syekh bin Nawasir, penjelasan tentang macam-macam sihir. Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang macam-macam sihir yang termasuk dari jenis sihir. Ada iyafah, ada aturuh, ada tiarah. Iyafah itu mengusir burung atau isya'u, merasa sial dengan mendengar suara burung, atau nama-nama burung tertentu yang disebutkan namanya menganggap sial. Ada juga tiarah yang juga makna sama, tapi tiarah ini lebih umum, bersaja yang dianggap membawa kesialan. Maka ini disebutnya syekh termasuk dari jenis sihir. Demikian juga mempelajari bintang-bintang, mengaitkan turunnya hujan, terjadinya kejadian-kejadian di bumi ini dengan keadaan bintang. Kemudian berikutnya, berkata al-Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, wa lin-nasai min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala dari al-Imam An-Nasa'i, masya Allah, sunan Sunan Nasa'i, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man akhada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad ashraka, wa man ta'allaqa shay'a ukila ilayhi. Kalau di sini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i menyebutkan secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasanahu Ibnu Uflih dan Ibnu Uflih menghasankan, menganggap baik. Jadi hadis ini disebutkan dari Abu Hurairah. Kalau dalam riwayat yang disebutkan di sini tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah. Kalau dalam istilah ilmu hadis, hadis ini mauquf, hanya sampai kepada sahabat, bukan marfu. Marfu itu sampai kepada Nabi. Abu Hurairah tidak mengatakan qala qala Rasulullah, ini marfu. Kalau sampai kepada sahabat mauquf, dan mauquf ini termasuk jenis hadis yang dhaif. Namun disebutkan dalam riwayat Nasa'i yang lain marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man aqada, barang siapa yang aqada, aqada itu membuat simpul. Yang iduna al-quyud, biasanya simpul dari benang atau tali, buat simpul. Biasa dilakukan oleh orang yang melakukan sihir, tukang sihir. Ini istilah buhul. Buhul-buhul. Thumma nafata fiha, kemudian nafata. Dia meniup buhul tadi dengan tiupan yang sedikit campur dengan tiup. Inafasa. Nafasa itu meniup, tapi dalam meniup itu ada liur, ada reknya campur. Ini biasa dilakukan kalau merukyah, ada tiup campur di ludah. Beda nafasa. Nafkah meniup juga, tapi tidak ada liur yang keluar. Kalau nafkah memang sengaja dia meniup dengan disertai liur, karena tujuannya untuk menyihir. Faqad sahara, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Waman sahara faqad asyraka, dan barang siapa yang melakukan sihir maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Waman ta'allaqa syai'a ukila ilaihi, dan barang siapa yang dia bergantung kepada sesuatu maka akan diwakilkan kepadanya, kepada sesuatu dia bergantung itu. Allah memasrahkan urusannya, mewakilkan urusannya, mengembalikan urusan orang itu kepada siapa dia bergantung. Kalau dia bergantungnya kepada syaitan, subhanahu wa ta'ala, wakilkan urusannya kepada syaitan. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, karena jalannya dari Hasan al-Basri an Nabi Hurairah. Hasan al-Basri tidaklah mendengar dari Abu Hurairah, jadi terputus sanadnya. Ini illah atau cacat yang pertama dari hadis ini. Kemudian yang kedua, disebutkan juga jalan dari hadis ini, dan hadis punya jalan setelahnya sanad, itulah keutamaan Islam yang tidak ada pada agama-agama yang lain. Allah memuliakan Islam ini dengan sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW, sehingga bisa diteliti, bisa diketahui mana hadis yang sahih. Beda kalau agama yang lain, Injil tidak ada sanadnya dari ini dan ini. Demikian pula Taurat, Yahud tidak ada sanadnya sampai kepada Musa, tidak kita temukan. Dan sanad ini bagian dari din, al-isnadu min ad-din. Falau la isnad laqala man syaa ma syaa. Islam itu kata ulama bagian dari ad-din. Sanad rawi. Kalau tidak ada isnad laqala man syaa ma syaa. niscaya akan berkata, siapa saya hendak berkata, masya dengan apa yang dia katakan, sembarangan. Maka diketahui, ulama hadis mengetahui di hadis Nabi ini bukan, karena mereka sudah menuliskan semua terjemah biografinya para perawi hadis. Kalau tidak diketahui, tidak ada biografinya ini, tidak diterima hadisnya. Sama seperti ini, ketahui Al-Hasan tidaklah mendengar dari Abu Hurairah, dari terputus, tidak nyambung. Yang kedua ada namanya Abbad Ibn Maysarah dalam hadis, dalam rawi sanad hari ada hadis ini, Abbad Ibn Maysarah dhaif. Naam. Jadi hadisnya kesimpulannya hadis ini dhaif. Kalau hadis dhaif berarti tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dilihat dari matannya, matan man aqada uqdatan thumma nafada fiha faqad sahara. Tidak semua orang yang membuat simpul itu kemudian dia tiup bercampur dengan liurnya, berarti dia telah berbuat sihir. Enggak. Mungkin saja agak susah menyimpul sehingga dibasahi dengan lidah. Yang dimaksudkan di sini masuk sihir kalau dia meniatkan untuk menyihir seseorang, baru dikatakan sah. Tapi kalau tidak ada tujuan lain, maka tidak bisa dikatakan dia telah melakukan sihir. Dia telah melakukan suatu perbuatan kesyirikan yang masuk dalam kategori sihir adalah orang yang melakukan yang demikian itu biniat sihir, biniat sihir dengan niat sihir, ma kudra alaih, dalam keadaan dia mampu untuk melakukan sihir. Qauluhu, ucapan man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, i'lam kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Syarih yang mensyarah kitab Tauhid, ketahuilah anna sahara, bahwasanya para tukang-tukang sihir idza aradu amal sihir aqadul huyut, apabila mereka ingin melakukan satu amalan sihir untuk menyihir, aqadul huyut, mereka tadi membuat simpul-simpul, pukul dari tali ataukah dari benang, biasanya dari benang atau tali. Wa nafathu, kemudian dia meniup diiringi dengan riq, liurnya, ala uqdah, pada simpul yang dibikin tadi, hatta yan'aqid kullu ma yuridun minas sihir, sampai kemudian tercapai terlaksana setiap apa yang dia inginkan dari sihir tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Falaq, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejelekan-kejelekan naffatsat, orang-orang yang naffatsat itu meniup fil 'uqad, pada buhul-buhul, pada simpul-simpul yang dia buat kemudian ditiup dengan tujuan menyihir, yakni as-sawahir, yaitu para tukang sihir, nafatan yakni yaitu as-sawahir, para tukang-tukang sihir, alladhi yaf'alna dhalik, yang melakukan perbuatan demikian ini. Nah, wan nafas, dan nafas kata Syekh wan nafu marik, tiupan yang disertai dengan adanya rik. Ini adalah nafas. Wan nafas filosa, dan nafas itu adalah perbuatannya tukang sihir. Faida taqayyabat nafsuhu bil khabat wa syar alladhi yuridu bil mas'ur wa yasta'inu alaihi bil arwah al qabitha nafakat tilka tuqat nafan ma'urik. Nah, idza taqayyafat nafasuhu, kalau nafasnya itu taqayyafat al-khabar, ya campuri, ya kondisikan al-khabar dengan tujuan khabar jelekan, suatu yang buruk, yang jelek, yang dia inginkan pada orang yang disihir. Nah, orang yang menyihir seseorang pasti yang diinginkan kejelekan. Lalu dia perlu minta bantuan. Di dalam sihirnya itu dengan roh-roh yang jelek. Dengan roh-roh yang jelek, nafha di tilkal kubat, dan dia pun meniup pada simbol-simbol yang dia buat dengan satu tiupan yang disertai dengan rik. Bayak rujubin nafasihi al-khabita nafasun umasyun disyar wal-adha, maka keluarlah dari nafasnya itu yang jelek, nafasnya yang jelek, nafas yang bercampur padanya kejelekan. Keluar nafas yang jelek, nafas khabis. Muqtarinun, yang bercampur dengan rik. Bercampur dengan apa namanya, riknya, ludahnya. Al-umasij lidarik waqadu sa'in huwa warruh asyaduaniyah ala adha al-mas'ur. Maka dari tiupan yang dia campur dengan riknya pada simbol tadi, dibantu oleh roh syaitaniyah, roh syaitaniyah ala adha al-mas'ur, untuk menyakiti orang yang disihir. Fayusibul as-sihr bi'idnillah, maka orang tersebut pun terkena sihir dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala al-qawlil qadari la syar'i, bukan al-qawlil syar'i, bukan al-qawlil qadari, bukan syar'i, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencintai perkara ini, bukan Allah subhanahu wa ta'ala membenci dan meridhoi termasuk amalan-amalan syirikan. Tapi terjadi karena apa namanya, iradah qauliyah, Allah menghendaki terjadi, bukan iradah syar'iyah. Nah, ini bukan perkara yang disyariatkan, perkara yang diharamkan, tapi terjadi karena iradah qauliyah al-qadari. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, tapi kehendak Allah terjadi bukan kehendak syar'i. Kehendak iradah kauni, ini karena ada dua, iradah kauni, iradah syar'i. Wa man sahara faqad asyraka. Ala syekh nafsul bi anna sahir musyrik. Dalam hadis ini yang kita sebut dari dhaif, barang siapa yang melakukan sihir faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kita sudah sebutkan pada bab yang terdahulu tentang hukum sihir, bahwasanya sihir kalau istihdamnya syaitan, kalau sihir itu menggunakan bantuan syaitan, maka ulama mengatakan ini perbuatan kufur kafir. Sihir yang dia disertai dengan bantuan syaitan, maka sihir itu kafir. Tidak boleh mempelajari, tidak boleh mengajarkan, atau tidak boleh melakukannya. Kesemuanya itu hukumnya sama. Man ta'allama sihir wa 'allama sihir wa 'amila sihir faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Kita sudah sebutkan dalam bahasan yang lain, kalau sihirnya itu sudah syaitan, dengan bantuan syaitan. Dan kebanyakan memang sihir itu sendiri bantuan syaitan, bantuan jin. Ada sihir yang bukan menggunakan bantuan jin, yang disebut dengan Syekh Al-Utsaimin, tapi dengan akhir misalnya, dengan ramuan-ramuan, dengan tanaman-tanaman tertentu yang bisa menghilangkan akal manusia, bisa menundukkan manusia apa yang diinginkan oleh orang itu. Dia akan bisa tundukkan orang yang disihir tadi. Tapi ini bukan dengan bantuan syaitan, maka hukumnya bukan kafir, tapi haram, dosa. Illa yata'atta sihir biduni syirk kama hakawul hafid ambadihim, karena tidak bisa terperoleh sihir itu atau terjadi sihir itu tanpa kesyirikan. Biasanya orang yang melakukan sihir dengan meminta bantuan kepada jin, pasti nanti jin itu untuk dia mau membantu manusia mesti punya persyaratan, dan persyaratan jin itu adalah persyaratan mesti kesyirikan. Kesyirikan, tidak ada syaratnya jin. Syaratnya jin, orang yang ingin melakukan sihir dengan minta bantuan jin, syaratnya itu dengan syarat ketaatan kepada Allah. Sekalipun ada secara zahirnya ketaatan, puasa, kamu harus puasa 3 hari, sebulan, tapi puasanya itu puasa yang isi syariat. Puasa sepekan misalnya, tapi gak boleh makan ini, hanya makan nasi atau hanya minum air putih saja. Gak boleh, kalau makan selain nasi maka tidak bisa. Ini syarat apa? Apa Rasulullah mencontohkan puasa seperti itu? Kalau puasa gak boleh makan selain nasi putih, gak ada. Sekalipun dohirnya amal salih, tapi nanti di dalam itu, di dalam pelaksanaan amalan soleh tadi mesti terjadi penyelesaian syariat. Begitu pula sholat, mungkin sholat disyaratkan ini, tapi sholatnya sholat di segi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang lainnya, tidak mesti. Lihat ya, tasyir bin Nusyir, tidak bisa atau tidaklah terjadi sihir itu tidak bisa tanpa kesyirikan. Kita lihat mesti orang itu melakukan kesyirikan dulu, baru dia bisa melakukan sihir, baru jin mau membantu dia dalam sihirnya itu. Akan menyembelih ayam, disyaratkan ayam ini malam ini disembelih, menghadap ke sini, bacanya menyembelihnya bukan bismillah. Dalam bisnis syaitan, nah, ini syahidnya. Kata Syalbu Zan, hada wa syahid min hadid man sahara faqad ashraka, barang siapa yang dia melakukan sihir maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ay min anwa'i syirk, termasuk dari jenis kesyirikan. Abra al-uqdah wa nafath fiha bi qadhi sihir, membuat simpul tali kemudian meniupnya, meniup simpul tali dengan tujuan untuk sihir. Lian as-sa'il la yatawassalu ila sihrihi illa min isti'anah bisyayatin. Kata Syalbuzan, karena sungguhnya tukang sihir itu dia tidak mungkin sampai kepada sihirnya kecuali dengan minta bantuan syaitan. Wa idza ista'ana bisyaitan faqad asyraka billahi azza wa jalla. Kalau dia minta bantuan kepada syaitan, maka berarti sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa man ta'allaqa shay'an ukila ilayhi. Dalam ayat ini disebutkan, barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada sesuatu, apa saja itu dia gantungkan hatinya, ukila ilaih, maka akan diwakilkan urusannya kepada yang digantungkan ini. Allah sudah tidak memperdulikan dia. Aiman ta'allaqa qalbuhu shay'an, barang siapa hatinya itu bergantung kepada sesuatu, bihaitu ya'tamidu alaihi wa yarjuhu, dari sisi dia bersandar kepada sesuatu tersebut, bukan bersandar kepada Allah, bertawakal kepada sesuatu yang dia bersandar kepadanya itu, wa yarjuhu, dan dia berharap kepadanya. Wakalahu Allahu ila dhalika syai', maka Allah mewakilkan kepada sesuatu yang dia bergantung kepadanya itu. Wa man ta'allaq ala rabbihi wa ilahi wa sayyidihi wa maulahi rabbi kulli shay' wa malikihi kafahu wa waqahu wa hafidhahu wa tawallahu. Kata Syekh, barang siapa yang dia bergantung kepada Rabbnya, kepada Allah, ilahnya, sesembahannya, sayyidnya, maulanya, penolongnya, rabbul lisyai, rabb segala sesuatu, wa malik, rabb yang memiliki kekuasaan, milik kerajaan, menguasainya, kafahu wa waqahu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi, menjaga dan memeliharanya dan menjadikan sebagai wali-walinya. Apa yang akan menolongnya, menyelesaikan urusannya. Fa ni'mal maula wa ni'mal nashir. Wa ni'mal nashir, ya Allah, sebaik-baik maula, wali, penolong. Wa ni'mal nashir, dan sebaik-baik penolong. Ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang menggantungkan hatinya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, maka apa yang mencukupi? Allah yang menjaga, Allah yang melihara, Allah menjadikan dia sebagai wali-walinya yang dia cintai, yang dia tolong. Qala Allah Ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abdahu, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupi hamba-hambanya. Wa man ta'allaqa 'ala sahara wa syayatin wa ghairihim min al-makhluqin waqala Allahu la man ta'allaqahu fahalaka. Namun kata Syekh Rahman, barang siapa yang menggantungkan harapannya kepada tukang-tukang sihir dan syaitan-syaitan atau selain mereka dari kalangan makhluk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan urusannya itu kepada siapa dia bergantung. Silakan kamu pergi ke sana, minta sana. Kamu minta kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang itu menyerahkan, bersandar dan menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah yang mencukupi. Wa man yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, beriman, bersandar, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupinya. Tapi kalau kau menggantungkan harapanmu, menggantungkan hatimu kepada makhluk, maka Allah tidak memperdulikan urusan. Allah mewakilkan, silakan datang ke bulan, minta urusanmu ke sana. Atau bergantung kepada dukun, silakan datang kepada dukun. Begitulah orang yang bergantung hatinya kepada tukang sihir, kepada dukun. Ada sedikit permasalahannya, datang kepada dukun konsultasi, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia meminta. Mau apa saja yang dia lakukan, datang ke dukun, datang ke tukang ramal, saya mau begini, apa yang kamu sarankan kepada saya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan. Allah wakilkan kepada dia bergantung. Siapa dia bergantung? Kalau bergantungnya kepada dukun, nanti begitu. Dan dirinya menyebuti ketakutan-ketakutan. Ada sedikit musibah, maka dia pun datang ke dukun. Ini kita tidak, kalian ini tidak memberikan sembahan kepada penghuni ini, makanya dia marah. Dukun yang didatangi kalau ada musibah, tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada dirinya yang telah melakukan kemaksiatan dan kesyirikan kepada Allah, menimbulkan musibah. Supaya dia sadar, nah, tetap yang dia datangi adalah dukun-dukunnya, tukang ramal. Apa yang saya lakukan? Bikin sesajen, bikin ini. Ini saran-sarannya dukun. Sehingga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahalak, maka dia binasa. Wa man ta'ammala dzalik fi ahwal al-khalq, barang siapa yang dia mengamati, memperhatikan keadaan makhluk ini, wa nadhara bi ain basirah, dan dia melihat dengan ain basirah, dengan matanya, dengan ilmu yang dia melihat kondisi manusia ini, orang-orang yang mereka bergantung kepada selain Allah, kepada dukun, kepada tukang sihir, kepada tukang ramal dan yang lainnya, ra dzalika ayana, sungguh dia akan melihat dengan mata kepala sendiri kejadian ini. Dia akan pergi dan terus ke dukun. Apa yang dia alami dalam hidupnya? Ke dukun terus. Tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah memasrahkan, mewakilkannya. Wa hadza min jawami al-kalim, ini termasuk جواب الكلب النبي صلى الله عليه وسلم. جواب الكلب itu Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengucapkan dengan kalimat yang singkat, namun mengandung makna yang sangat dalam dan sangat luas. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan radhiyallahu ta'ala, ولذلك نجد الخرافيين والكريين دائما في غلط. Karena itu kita mendapati khurafiyin, khurafiyin bukan dalam khurafat, walkuburiyin dan alkuburiyin para penghuni kubur, para penyembah-penyembah kubur, orang-orang yang senang kuburan. Daiman fi qalbin, kemudian selamanya mereka itu dalam keadaan halak, tirak, goncang hidupnya. Wa daiman fi khaufin, dan selamanya dalam ketakutan. Wa daiman fi dindin, dan selamanya dalam keinginan. Kenapa? Liannahum ta'allamu bighairillah, karena mereka itu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlu kubur bergantungnya kepada kuburan, ada hajahnya datang ke kuburan meminta, bernatalnya ke kuburan, menyembelihnya ke kuburan. Ini ahlu kubur. Sedikit tertimpa musibah sedang ketakutan, penghuni kuburnya marah, daim dikhub, takutan kalau kita tidak menyembelih ke kuburan nanti pasti akan terjadi musibah yang besar. Selamanya dalam ketakutan, orang-orang yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah itu, kata Syekh, seperti tukang-tukang khurafat, takhayul, para penyembah kubur, selamanya mereka hatinya dalam keguncangan, ketakutan dan kehinaan. Beda dengan muwahhidin, kata beliau, wa najidu al-muwahhidin, kita mendapati orang-orang yang bertauhid, yang mereka menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kepada kuburan, tidak kepada berhala, tidak kepada malaikat, tidak kepada nabi, tidak kepada orang saleh, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-muwahhid. As-salikin, yang jujur, fi quwwatin wa fi amnin, ini hanya kuat, kokoh hatinya, wa fi amnin, dan merasakan dalam keamanan, wa fi surur, dalam kegembiraan. Roh nafs, lapang jiwanya, tenang jiwanya. Yannahum tawakkalu Allah, karena mereka itu bertawakalnya kepada Allah. Di saat orang ketakutan akan terjadi musibah, dia tenang saja. Dia tenang-tenang, orang tidak panik. Bahaya ini akan terjadi musibah, kita tidak mempersembahkan, ini sudah waktunya. Kita persembahkan persembahan ke laut, kalau tidak akan menjadi bahaya bagi kita. Kita kalau berlayar nanti akan tenggelam perahunya. Mereka yang saya sebutkan tadi itu ketakutan. Tapi orang muwahhid tidak akan takut, tidak ada rasa takut dalam hatinya. Apapun yang terjadi, karena dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man abada Allah wahdahu tawalla Allah amrahu fid dunya wal akhirah wa najjahu min al-'adab wa adkhalahu al-jannah Barang siapa yang dia beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, tidak kepada sembahan selain Allah, memurnikan ibadahnya, menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, tawallahu amrahu min dunia, Allah subhanahu wa ta'ala membantu urusannya di dunia dan akhirat, Allah menjadikan dia sebagai wali-walinya di dunia dan di akhirat. Ya Allah tolong, ya Allah bantu. Wa najjahu minal adab, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkannya dari adab yaumal qiyamah, di adab nar, wa adkhalahul jannah, dan Allah masukkan ke dalam jannah. Wa man 'abada syayatin wal makhluqin wal quriyin wa ghairi dzalik waqalahu Allah ilaihim yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang dia beribadah kepada syaitan, kepada makhluk, kepada penghuni kubur, menggantungkan hatinya kepada mereka, dan yang selain demikian itu, waqalahu Allahu ilaihim, Allah subhanahu wa ta'ala akan mewakilkan kepadanya, kepada mereka. Allah mewakilkannya kepada mereka urusannya di yaumul qiyamah. Yaqul lahum, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, mereka ini yang menyembah syaitan, makhluk, menyembah kubur, menggantungkan hatinya kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, mereka ini yaumul qiyamah, idhabu ila man kuntum ta'buduna fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian sembah mereka di dunia, pergi sana. Disuruh pergi cari siapa yang kamu sembah. Kamu tidak menyembah aku, maka carilah orang-orang yang kalian sembah. Mereka pun mencari. Ila dhahabu ilaihim tabarra'u minhum. Apabila mereka mencari, pergi, mendatangi orang-orang yang dia ibadah di dunia, syaitan ataukah makhluk, tabarra'u minhum, mereka pun berlepas diri dari ini. Nah, ini digambarkan dalam hadis ini tentang orang-orang yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mewakilkan urusannya kepada dia, siapa dia gantungkan hatinya dan kepada siapa dia sembah. Kemudian berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal nabiyukum man adhu hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah ibn Mas'ud, ala hal nabiyukum, tidakkah aku beritakan kepada kalian, man adhu, apa itu al-adhu hiya an-namimah. Kata Nabi, al-hadhu itu adalah an-namimah. Apa itu an-namimah? Al-qalatu bainan nas, yaitu orang-orang yang menukilkan kalam di antara manusia. pengucapannya ini sampaikan kesimpulan. Ini an-namimah. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab, adat ini masuk dalam jenis dari sihir, yaitu namimah. Beliau menggabungkan namimah ini sebagai bagian dari sihir, termasuk jenis sihir. Kenapa? Karena disebutkan ada kesamaannya antara namimah itu dengan sihir. Jadi disebutkan namimah adalah naqlu kalam nas li qasdi al-ifsad ala wajhi al-ifsad, menukilkan kalamnya manusia dengan tujuan ingin membuat kerusakan. Ini namimah, adu domba, sehingga nanti dua orang yang tadinya bersahabat, bersaudara, saling mencintai seperti saudara, saudara kandung, akrab betul. Tapi ketika nama masuk, ada tukang namimah masuk, mengatakan si fulan, mengatakan kamu seperti ini. Datang lagi kepada satunya si fulan, mengatakan kamu seperti ini. Padahal tidak ada. Atau bisa jadi memang ada, disebutkan tapi dia ingin merusak. Cari-cari informasi dari pula satunya, dapat sampaikan kepada pula. Cari lagi informasi tentang si pula, dapat sampaikan lagi. Akhirnya apa? Dua orang ini bertengkar, berselisih, sehingga berpisah. Ini sama katanya dengan sihir. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka mempelajari sihir. Dua malaikat, Harut dan Marut, apa untuk menceraikan, memisahkan bainal mar'i wa zawji, antara seorang dengan istrinya, atau antara seorang dengan saudara yang lain. Ini an-namimah. Dan kerusakannya besar. Disebutkan Yahya bin Abi Katsir, qala yufsidun namam wal kadhib wal kadzdzab fi sa'atin fi sa'atin ma la yufsid sahib fi sana. Bahayanya bahkan lebih besar daripada sihir namimah ini. Disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir bahwasanya nama itu tukang namimah, tukang adu domba, dan juga kadzab, orang-orang yang mendusta itu bisa merusak dalam sekejap, dalam satu saat. Mala yufsidu sahir di sana, ia tukang sihir tidak bisa merusak sekali dalam satu tahun. Tidak bisa merusak seperti kerusakannya nama. Dalam sekejap satu kampung bisa rusak. Bahkan bisa mati, terbantai. Karena nama tadi kenal tukang sihir. Satu keluarga bisa mati semua. Karena ada domba. Tapi kalau tukang sihir, tidak, mungkin satu aja. yang terkena sihirnya tidak kepada yang lain, dan tidak bisa dia sihir itu merusak satu kampung. Mungkin butuh waktu yang lama, yang panjang. Tapi kalau namimah, nah domba ini sebentar sekali, tapi cepat. Kalau sihir itu menceraikan orang, memisahkan orang, masih butuh waktu. Masih butuh waktu. Tapi kalau namam, sampai, begitu sampai beritanya, langsung seorang yang bersaudara menjadi saling bermusuhan. Cepat sekali. Ini bahayanya. Kemudian kata Abu Khattab, fi wil masail wa bin as-sihr, dan termasuk sihir adalah as-sayu bin namimah wal ifsad bain an-nas. Ini termasuk sihir. As-sayu bin namimah adalah berusaha untuk melakukan namimah, adu domba, termasuk sihir. Wal ifsad bain an-nas, dan membuat kerusakan di antara manusia, ini juga termasuk sihir. Dan melihat kepada akibatnya, bukan kepada prosesnya. Memang beda. Sihir itu dengan istimal syaitan, menggunakan bantuan syaitan, dengan membuat buhul-buhul, tali-tali disimpul kemudian ditiup, baru bisa terjadi sihir. Dan akibatnya apa? Jadi tadi menceraikan antara manusia, membuat kerusakan di antara manusia. Begitu juga namimah, sama akibatnya, sama. Tapi tidak bisa dikatakan hukumnya sama. Hukumnya beda. Hukum sihir dengan menggunakan bantuan jin, syaitan, kafir. Adapun hukumnya namimah adalah haram, dosa besar. Banyak datang dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang an-namimah ini. Rasulullah SAW menyebutkan hadis dalam hadis Thaib bin Yaman, la yadkhul jannah qattat, tidak akan masuk surga qattat, ai an-namam, tidak masuk surga orang yang namam. Bahkan disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dengan riwayat Muslim, mar Nabi sallallahu alaihi wasallam di qabrain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati kuburan, dua kuburan. Kata Rasulullah, innahuma yu'adzaban, keduanya ini diazab. Keduanya ini diazab. Wama yu'adzaban fi kabir, dan tidaklah keduanya diazab ini karena sesuatu yang besar. Amma ahduhuma la yastadir min al-baut, wa amma al-akhir fa kana yamshi bin namimah. Yang keduanya diazab, la yu'adzaban fi kabir, tidaklah diazab dengan sesuatu yang besar. Maknanya di sini besar dalam pandangan dia, pandangan orang ini, dianggapnya remeh, perkara yang remeh. Dua perkara ini dianggapnya remeh sehingga dia pun melakukannya. Dianggapnya bukan perkara yang besar dalam pandangannya, padahal perkara besar, termasuk dosa, bahkan dosa besar. Amma haduma, adapun salah satu dari keduanya, la yastatir min al-baut, tidak menjaga diri ketika dia buang air kecil. Dimaksudkan maknanya, diantaranya, dia tidak menjaga percikan-percikan air kencingnya ketika dia kencing sembarangan sampai terciprat. kalau dia tidak istinja, ya mencuci. Kemudian yang kedua, laisa minal baul adalah tidak menutupi auratnya ketika buang air jalan sembarangan. Ada orang lewat biasa. Tidak cari tempat yang sepi, berlindung situ. Nah, ini adabnya buang air, buang air baik air besar ataupun air kecil. Ya, itu hanya menyendiri, cari tempat yang sepi, berlindung untuk aurat. Kan pinggir jalan, banyak supir-supir ya sudah pinggir jalan dengan mobilnya, ya, mana orang lewat. Nah, ini, ya, jadi perkara yang besar jangan dianggap perkara yang kecil. Kita kalau buang ya jaga, jangan sampai percikan-percikannya itu mengenai badan karena najis. Yang kedua disebut apa? Wahum al-nafak bagana yamsi bin namimah. Mereka berjalan dengan namimah kesana kemari menghambur fitnah namimah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wala tudikul lahum mazim mahim masyai binamim. Yang kamu kuti orang-orang banyak bersumpah lagi hina, orang-orang banyak mencela dan kesana kemari an-namim menghambur-hambur fitnah adu domba manusia. Ini perkara yang haram, perkara yang haram namimah ini. Maka kita tahan ya lisan-lisan kita dari namimah. Termasuk kabair disebutkan oleh ulama, di antaranya Ibnu Munzir, Al-Habib Al-Munzir, ajma'at al-umma 'ala tahrim an-namimah. Umat ini sepakat tentang haramnya an-namimah. Tadi namimah itu menukilkan alamnya manusia dengan niat, dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Membuat kerusakan itu namimah. Wa annaha min adzamin dzunub, bahkan termasuk dosa yang paling besar. Qala Adz-Dzahabi an-namimah min al-kaba'ir. Al-Imam Adz-Dzahabi memasukkan namimah dalam kitab beliau Al-Kaba'ir. Itu semua disebutkan dosa-dosa besar oleh Imam Az-Zahabi, dan memasukkan di antaranya an-namimah minal kaba'ir, termasuk dosa besar. Wa hiya haram li jami'il muslimin, haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Banyak hadisnya seperti kita sebutkan tadi, Hammad bin Syaib bin Namim diazab di dalam kuburnya. Dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya syarrun nas al-masya'una bin nabina, sejelek-jelek manusia yaitu orang-orang yang mereka berjalan sana kemari dengan namimah. Al-masya'una bin nabina, mereka berjalan sana kemari untuk apa? Namimah. Ya, seterakan menjelekkan orang. Si fulan, kok mau mengganggu seperti ini? Ini namimah. Saya dengar si fulan celah kamu. Apa tujuannya? Tujuannya untuk merusak. Ini namimah. Al-mufarriquna bainal ikhwan. yang mereka yang menceraikan antara dua orang yang bersaudara, banyak ikhwan, antara ikhwan. Ini adalah perkara yang besar, termasuk dosa besar. Dan disebutkan Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, dan juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, bagaimana kita menghadapi orang yang menukilkan berita-berita dari saudara kita kepada kita dengan ya niatnya dia mau namimah. Maka disebutkan di situ, kullu man humilat ilahi namimah wakila lahu qala fika fulan kada wa kada. Setiap orang yang membawa kabar kepadamu dengan namimah, dia mengatakan qala fika fulan, sungguhnya fulan mengatakan kepadamu kamu itu begini. Bagaimana kita menghadapi orang seperti ini? Maka kata beliau, lazimahu sittah wa adnaknya dia melazimi. Ada 6 perkara. Hendaklah dia tempuh 6 perkara ini sebagai salah satu obat atau benteng bagi diri kita menghadapi orang-orang yang suka mengadu domba ini. Datang kepada kita, fulan itu ngomongin kamu, kamu seperti ini. Ada 6 ini bimbingan kepada kita dalam menghadapi orang-orang yang suka mengadu domba. Fitrakan sana kemari kejelekan orang yang ingin merusak. Yang pertama, Allah yusaddiqahu. Tidak boleh kamu itu membenarkannya. Yang dibenarkan, liannahu nammam fasik. Bahwa mardudul khabar, karena namam, orang yang suka namam itu adalah fasik. Fasik, orang tukang mengandung itu fasik. Maka jangan benarkan obatnya. Adam itu memang seperti itu. Suka mengandung, suka dusta. Mardudul khabar, khabarnya tertolak. Yang kedua, ini pertama, jangan benarkan. Yang kedua, an yanhahu an dzalik, dia hendaknya melarang, saudara. Jangan kamu lakukan, larang dia. Wa yansah, dan dinasihati, ini perbuatan haram, tidak boleh. Ancamannya besar, hukumannya berat. Yang melakukan nanti hati-hati kamu dari perbuatan ini, tinggalkan sahijin. Wajibnya fi'lahu dan kau jelekkan ini perbuatan jelek. Apabila kamu lakukan ini dalam jelekkan besar, tinggalkan. Kemudian yang ketiga. Ayat ubidahu fillah azza wa jalla, yang ketiga adalah hendaknya dia membencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yubghidun Allah walbughdhu fillah wajib. Jadi kita harus benci bencinya fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara bukti fillah, benci karena Allah Subhanahu wa taala, itu wajib. Maka kita benci. Yang ketiga, yang keempat, alla yadhunna fil manqul anhu su', hendaknya dia tidak bersangka buruk, fil manqul anhu, orang yang dinukilkan, nah, kepadanya itu dengan kejelekan, yang kamu bersangka buruk kepada al-manqul anhu, yang dinukilkan darinya bersangka jelek. Allah itu jelek, orang yang jelek begini, ini yang bersangka buruk. Kamu dikatakan muslim lagi, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Jangan bersangka buruk kepadanya, karena orang yang menukilkan berita itu bisa jadi dia tidak benar, karena dia fasik. Dikauli ta'ala istanibu kathiran nabdad, jauhilah kalian kebanyakan dari prasangka buruk, karena sebagian prasangka buruk itu dosa. Yang berprasangka buruk terhadap iman pada saya kita, gara-gara namam tadi menukilkan. Yang kelima, Allah yahmilahu ma hukiyalahu ala tajassus, tidak boleh dia dari mendengar khabar tadi kemudian membawa dirinya untuk tajassus, mencari-cari berita. Benarkah si fulan ngomong begitu kepada saya? Cari-cari, teliti. Jangan. Biarkan saja. Biarkan. Karena kamu cari nanti, nah sudah, bisa jadi terjadi apa namanya selisihan, mungkin saudara itu tidak benar mengucapkan seperti itu, cuma penukilannya orang yang nama tadi, akhirnya bisa kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia malah marah misalnya. Maka di antaranya disebutkan, ya, upaya seseorang yang kalau datang kepada nama, dikisah diceritakan kepadanya tentang nukilan-nukilan berita si fulan tentang dirinya, maka jangan sampai dengan berita dengan nukilan tersebut membawa dia untuk tajassus, mencari-cari kebenaran berita itu. Liqauli ta'ala wa la tajassasu, jangan kalian tajassus. Dan kemudian yang keenam, alla yaradha li nafsihi ma naha an-namam anhu, dan dia jangan ridho kepada dirinya mana an-namam anhu, dari apa yang dilarang dari namam itu. Fala yuki al-namimah, jangan membalas namimah tersebut. Jadi tidak ada dirinya dari apa yang dilarang dari namam, artinya dia tidak meridhoi bagi dirinya terhadap apa yang dilarang dari namam itu. Karena namam dilarang, tidak boleh, maka dia pun tidak melakukannya. Ya, dari itu, maka dia pun tidak mau melakukan hal yang sama. Nah, maka dia tidak mendustakan. Kalau dia tahu orang tersebut punya kejelekan, dia tidak membalas. Oh, itu juga begini orangnya tidak, dia tidak balas. Karena dia tahu namam itu larang. Dia dipilih kepada dirinya untuk melakukan namam yang serupa. Kalau dia balas, maka sudah jadi disampaikan lagi ucapan nanti kepada orang yang enam orang yang tadi. Ini enam perkara yang disebutkan oleh Imam Nawawi juga Zahabi. Bagaimana menghadapi orang yang datang kepadamu dengan menunjukkan berita dari seseorang bahwa kamu itu begini, si fulan mengatakan kamu begini. Nah, kita tempuh cara ini, selamat. Kita selamat. Tidak sampai nanti terjadi permusuhan antara kita dengan orang tersebut. Khana bidin rahimani wa rahmatullah. Kita cukup sampai sini dulu. Insyaallah taala sambung pada berikutnya. Masih dalam bab ini belum selesai. Masih ada satu lagi. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, inshallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.